kita kalau niatnya lurus, Allah lah yang membesarkannya. Amin. Lang seperempat, guru kita sudah bersama kita. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Miftah? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Sehat lahir batin, kokoh iman, nikmat beramal. Pak Miftah, usia kalau tidak keberatan berapa sekarang? Baru 63. Oh, wah, saya hampir mengatakan pas, tapi tidak boleh. 63. Alhamdulillah. Wah, kalau lihat yang sudah lebih banyak usianya, berarti lebih banyak amalnya nih. Bisa juga sebaliknya. Barusan sedikit sekilas pintas tentang keikhlasan nih Pak Miftah. Oh iya, kita harus selalu mengulang-ulang tentang ikhlas itu. Itu kan halo ya. Nah, ada sedikit masalah mendengung nih. Iya, maaf sih. Nah, memang ruhnya sebuah amal kan ikhlas, betul tidak Pak? Bagaimana nih Pak, kisah-kisah tentang ikhlas nih? Ya, ikhlas ini memang amal batin. Jadi istri gak tahu, teman terdekat pun gak tahu, hanya kita yang tahu, selain Allah yang maha tahu. Oleh karena itu, seperti tadi disampaikan, memang kita harus terus melakukan evaluasi, motivasi amal. Kadang-kadang pas berangkat ikhlas, di tengah jalan jadi gak ikhlas gitu. Itu bisa bolak-balik begitu ya Pak ya? Iblis itu memang tidak pernah putus asa untuk menyesatkan kita. Pertama menggoda kita supaya tidak beramal. Kita paksakan beramal tapi tidak ikhlas. Ketika kita mencoba ikhlas, beramal sembunyi tapi timbul kesombongan dalam diri kita, merasa paling soleh, merasa paling baik. Begitulah iblis itu berbuat menyesatkan manusia. Iya, berarti tipu daya setan ini yang harus kita waspadai karena bisa membelok-belokkan niat kita. Bukankah begitu ya Pak? Betul, jadi seluruh dalam proses amal kita harus hati-hati dengan bisikan-bisikan tidak ikhlas itu, riya. Subhanallah, nih ada doa-doa khusus ini Pak supaya bisa ikhlas nih? Ya, selain kita terus untuk melakukan tadi evaluasi, meluruskan niat, tentu kita juga harus berdoa supaya kita ini ikhlas ya di dalam setiap amal. Karena tadi bahwa keikhlasan itu hanya kita yang tahu, sehingga orang bisa menduga bahwa kita ikhlas, tapi sebetulnya kita tidak ikhlas. Wallahualam bissawab. Walaupun kita disebut tidak ikhlas, tidak apa-apa oleh orang. Jangan sampai set. Betul. Kalau kita ikhlas, tidak akan tersinggung, tidak akan marah. Kalau kita tidak dipuji orang kemudian tersinggung, itu namanya tidak ikhlas. Jadi tidak boleh mengatakan begini, saya ini udah ikhlas nih, tapi kamu jangan gitu-gitu amat. Betul, kata Ali bin Abi Thalib, kalau kamu ikhlas, jangan kamu katakan bahwa kamu ikhlas. Begitu dikatakan kamu ikhlas, sebetulnya ada niatan ingin mendapat pujian dari orang lain. Keikhlasan kita ingin diketahui oleh orang lain. Jadi kurang ikhlas juga ya. Sebetulnya saya ikhlas sih, tapi saya tidak akan ngasih tahu kamu karena saya ikhlas itu juga. Iya. Nah, Pak Miftah, kalau nggak ikhlas nih, ini gimana nih amal-amalnya kan jadi sirna nih ya? Betul. Jadi kalau tidak ikhlas hilanglah pahala yang kita amal yang kita kerjakan. Dan makanya Nabi sampai menyebutnya dengan tajam sekali sebagai musyrik kecil, musyrik samar-samar katanya. Asyirkul khawfi atau asyirkul aswar. Nabi menyatakan itu untuk riya, untuk tidak ikhlas. Musyrik kecil, musyrik samar-samar. Amalan lain enggak pernah dikatakan sebagai musyrik kecil itu. Wadidin, berarti memang kita harus sangat serius nih, udah amal sedikit enggak ikhlas, tekor. Nah, sekarang kalau punya niat enggak sempat beramal bagaimana, Pak? Dalam hadis kan dikatakan seorang betul-betul berniat baik, tahu-tahu enggak bisa direwujudkan. Karena sesuatu hal dia sudah mendapatkan nilai kebaikan. Seorang sudah berniat jahat tapi tidak sampai melakukan kejahatan, tidak dicatat sebagai sebuah kejahatan. Tapi kalau ada niat baik saja sudah baik. Asal betul-betul tentu saja niatnya. Jadi niat tahajud tapi Allah tidak membangunkannya sudah ada ya? Ada nilai begitu. Jadi diawali dengan harus selalu berniat baik begitu. Nah, gembira tidak tuh waktu gak bangun tahajud tuh Pak? Pas bangun, alhamdulillah. Nah, dibangunkan lumayan. dapat pahala gitu ya. Dapat pahala. Dan dia besok strateginya begitu, ya Allah saya niat tahajud, mudah-mudahan gak dibangunkan. Itu ketahuan juga oleh Allah ya Pak. Pasti. Baik para pendengar yang budiman, sesaat lagi kita akan dengar lebih lengkap. Dan nanti A juga ikut mengumumkan sesuatu. Setidaknya hari ini di pesantren ini ada pengajian insyaallah ilmu Asmaul Husna. Mudah-mudahan menjadi jalan kita semakin kenal, cinta, rindu, akrab dengan Allah. Silakan kami Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, kita akan lanjutkan bahasan mengenai ikhlas ini, yaitu kita melaksanakan setiap amal ya, itu dengan motivasi semata-mata mengharap ridho Allah. Ada pernyataan dalam Al-Quran yang sering dijadikan juga salah satu dari doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Ini menggambarkan tentang keikhlasan. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Kalau ini sudah menjadi motivasi kita, maka kita akan mampu menikmati apa yang kita kerjakan. Ketika orang lain tidak memuji kita, tidak menghargai kita, tidak akan mempengaruhi amalan kita, tidak mempengaruhi hati kita, tidak tersinggung, apalagi sampai marah. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah lillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kamu tampakkan amal-amal apa yang ada dalam dirimu, diperlihatkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, aw tukhfuhu, atau amal-amal yang kamu sembunyikan dalam hati itu, yuhasibukum bihillah, semuanya itu akan dihitung oleh Allah. Allah akan menghitungnya. Jadi apa yang digetarkan oleh hati juga dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara tentang keikhlasan, ada salah satu kisah ketika seorang yang bertempur di medan pertempuran dengan beraninya, kemudian dia gugur sebagai syuhada. Maka beberapa sahabat dia gugur di medan pertempuran itu. Para sahabat memberikan komentar bahwa dia sebagai seorang syahid. Tapi Nabi memberikan komentar lain, beliau mengatakan, dia meninggal dunia tidak sebagai syuhada, dia mati konyol. Nah, para sahabat menjadi kemudian kaget, kenapa dia gugur di medan perang itu. Rupanya selidik punya selidik, tadi kembali ke menyangkut niat. Jadi orang itu rupanya dia berangkat ke medan pertempuran karena dia ingin membuktikan kepada calon mertua dan calon istrinya bahwa dia adalah seorang pemberani. Jadi kisahnya dia itu rupanya mau menikah dengan seseorang, kemudian ayah atau keluarganya mensar boleh aja nanti, tapi harus berperang begitu membela agama. Nah, dia membuktikan kepada calon mertua dan calon istrinya itu bahwa dia seorang pemberani. Kemudian dia maju ke depan, rupanya karena niat tadi tidak ikhlas, kemudian dia mendapatkan kena panah, kena pukul lawan begitu sampai dia sakit, dia nggak kuat. Hanya karena dia nggak kuat dengan tusukan panah, tusukan pedang, akhirnya dia menusukkan pedangnya sendiri ke badannya. Jadi dia itu sebetulnya bukan gugur sebagai syuhada, tapi gugur karena bunuh diri. Kenapa kemudian dia menjadi nekat begitu bunuh diri? Karena tadi titik berangkatnya memang tidak mengharap ridho Allah. Sehingga karena titik berangkatnya tidak ikhlas, maka pada saat dia berbuat, pada saat dia bertempur itu, timbullah tadi dia tidak kuat untuk menahan derita dari serangan lawan, sehingga dia mengambil sebuah keputusan nekat untuk bunuh diri. Nah, begitu sebuah kisah di zaman Nabi tentang betapa pentingnya niat yang ikhlas itu. Imam Al-Ghazali umpamanya di dalam Ihya Ulumuddin memberikan komentar. Beliau mengatakan atau menulis, kadang-kadang kita melaksanakan amal kebajikan itu memang berat sekali. Mau infak itu berat sekali, karena uang hasil jerih payah kita, hasil keringat kita, kalau diberikan kepada orang lain, kata beliau, dan ketika kita ikhlas memberi, itu justru lebih berat katanya. Jadi infaknya saja sudah infaknya berat, ikhlas ketika infak itu sering-sering lebih berat. Ada dalam hati itu ada keinginan sesuatu, harapan dari orang yang diberi, ingin mendapatkan penghormatan, ingin mendapatkan perlakuan yang istimewa, ingin mendapat pujian dan lain-lain. Ketika ibu atau bapak mungkin mengatakan, "Dah, kita kunjungi ini, kita datanglah ke tetangga mengundang." Kata bapak, "Ya, saya sibuk nih, situ aja yang datang." "Loh, jangan, nanti kita enggak enak nih. Kalau enggak sana kita enggak enak, bagaimana anggapan orang kepada kita?" Ketika kita ada dalam hati bagaimana anggapan orang kepada kita, sebetulnya kita tidak ikhlas. Karena yang kita kerjakan adalah karena takut mendapatkan tadi sesuatu yang tidak enak dari tetangga. Hal-hal yang sederhana ini menggambarkan betapa ikhlas itu sulit kita wujudkan. Tapi seorang muslim harus berusaha memelihara niat yang tulus, yang ikhlas itu dari sejak berangkat, katakanlah sampai dalam proses perjalanan, sampai kepada akhir dari sebuah perjuangan, sebuah pekerjaan, memelihara keikhlasan. Nabi menyatakan, "Fatuba lil mukhlisin," bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas. Khusus dalam kaitan dengan sibkah umpamanya saja, Quran mengemukakan bahwa ada sesuatu yang dapat menghilangkan pahala sibkah adalah, pertama, kalau ingin mendapat pujian, kita sibkah karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Yang kedua, kita sibkah tapi kita ikuti sibkah itu dengan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang dapat menyinggung perasaan, menyakiti dan kepada orang yang diberi. Jadi kita memberi tapi sambil mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Yang kedua. Dan yang ketiga ini yang sering lupa. Sidgah kita, infak kita menjadi hilang pahalanya kalau kemudian kita ceritakan. "Sudah lama dulu saya sumbang dulu itu. Kalau enggak saya sumbang, entah bagaimana." Ini bisa menghilangkan pahala amal. Jadi sidgah itu harus kita berikan, infak kita berikan, dan tidak usah diulang-ulang bahwa kita telah menyumbang, bahwa kita telah memberi, bahwa kita telah membantu. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya ikhlas dan betapa bahayanya, dahsyatnya riya atau sum'ah. Ingin dilihat orang, ingin didengar orang adalah merupakan penyakit hati yang dapat menghancurkan semua amalan. Oleh karena itu tadi statement atau ajaran dalam Al-Quran, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin," harus senantiasa kita mantapkan. Mungkin dibaca di ketika iftitah, selain doa yang lain, itu diulang-ulang supaya menjadi bagian daripada sikap hidup kita. Segala-galanya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menyangkut ini niat. Ada sebuah pernyataan dari Nabi, kalau dua orang muslim saling bunuh, Pak Nabi, yang membunuh, yang dibunuh, dan yang dibunuh sama-sama finnar, masuk neraka. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh jelas itu dia dosa, tapi yang dibunuh bagaimana?" Nabi menyatakan, sebetulnya yang dibunuh itu juga berusaha untuk membunuh sahabatnya, cuma dia keduluan dibunuh. Jadi itu menyangkut niat. Dia sendiri sebetulnya ada niat untuk membunuh orang. Para pendengar yang berbahagia, ini adalah hal-hal yang menyangkut hati, yang tapi dapat memberikan pengaruh terhadap nilai amal kita. Makanya tepat seperti yang dinyatakan oleh baginda Rasul adalah, riya itu atau sum'ah, riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, itu bagaikan api yang dapat membakar segala hal, menghabiskan semua pahala amal seseorang karena riya, karena sum'ah. Nabi menyatakannya sebagai asyirkul khofi, musyrik samar-samar. asyirkul asrar, musyrik kecil. Fatuba bil mukhlisin, bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas. Hadis lain menyatakan nanti pada saat di hari kiamat, di akhirat nanti ada sekelompok orang-orang yang mengeluh, menangis, meratap. Tuhan, di dunia kami rajin sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak pernah sholat. Para malaikat menjawab, apa kalian tidak ingat pada saat kalian lakukan sholat, kalian mengharapkan pujian dari manusia? Kalau memang itu yang kalian cari, carilah manusia yang kau mintakan pujiannya itu. Tuhan, di dunia kami rajin berinfak dan bersedekah, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak pernah infak dan sedekah. Para malaikat menjawab, apa kalian tidak ingat pada saat kalian berinfak dan sedekah? Kalian bukan mengharap ridho Allah, kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau memang itu yang kalian cari, carilah manusia yang kau mintakan pujiannya itu. Begitulah bahaya riya. Jadi sekali lagi, kita penting untuk selalu memelihara keikhlasan kita, ketulusan kita, semata-mata mengharap ridho Allah apapun. Dan menurut ajaran Islam, segala perbuatan itu dapat bernilai ibadah, artinya mengandung konsekuensi pahala. Pertama, kalau titik berangkatnya sukarela, tidak kena dipaksa oleh orang lain. Yang kedua, tentu landasannya harus iman kepada Allah. Proses pelaksanaannya harus benar sesuai dengan petunjuk Allah. Titik tujuhnya harus mardhatillah. Bahkan juga apa yang dikerjakan itu memberikan dampak keluar, dampak kepada orang lain, maslahat dan manfaat, kebaikan dan kemanfaatan. Itu baru amal itu terpuji dan baik. Sekali lagi, titik berangkatnya sukarela, bukan karena dipaksa. Prosesnya benar, tidak sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah. Titik tujuhnya mardhatillah, landasannya iman kepada Allah, dan dampaknya adalah maslahat dan manfaat bagi kepentingan orang lain, bagi kepentingan kemanusiaan. Nah, mudah-mudahan kita selalu memelihara hati kita dari bahaya riya, dari bahaya ujub, dari bahaya sum'ah. Kita tetap menjadi orang-orang yang mukhlis, orang yang selalu ikhlas. Semoga bermanfaat. Ya baik sahabat, mungkin demikian untuk satu materi pembuka dari Kyai Haji Dr. Miftah Farid. Dan silakan bagi Anda yang akan bergabung bersama kami langsung bertanya dengan narasumber kita Pak Miftah, Anda bisa masuk ke line telepon kami di 022 207948, atau juga Anda bisa bergabung melalui Jakarta, sahabat Dodot. Baik, Mitra Pro 2 dan pendengar MK dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung di line telepon Jakarta di 021-386-6708. Sekali lagi di 021-386-6708. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.